Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 31 Maret 2013 bertepatan 19 Jumadil Ula 1434 Hijriah. Tarikh Al-Khulafaur Rasyidin ke-25, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bagian yang ke-25. 1. Pengiriman pasukan ke negeri Syam. Di dalam kitab Tarikh Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan sebagai berikut. Sanata salasa asrata minal hijrati istahalat hadhihi sanatu wasiddiqu azimun ala jam'il junudi liyab'asahum ila syami wadhalika ba'da marji'ihi minal hajji amalan biqauli ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu qatilulladhina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghildah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. At-Taubah al-ayah 133 wa isrun. Wa biqauli ta'ala qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. At-Taubah al-ayah 89 wa isrun. Waqtida'an bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa innahu jama'al muslimina li ghazwi syami wadhalika 'ama tabuka hatta wasalaha fi harrin syadidin wa juhdin faraja'a 'amahu dhalik summa ba'asa qabla mautihi usamata bin zaidin maulahu liyaghzuwa wa taqu masyami kama taqaddama falamma faragha syiddiqu min amri jaziratil arabi basata yaminahu ilal iraqi fa'ba'atha ilaiha khalid ibn al walidi summa arada an yab'asa ila syami kama ba'atha ilal iraqi. Pada awal tahun 13 Hijriah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berusaha keras untuk mengumpulkan pasukan yang akan dikirim untuk menaklukkan Syam. Dan hal itu dilakukannya sepulangnya beliau dari menunaikan ibadah haji. Karena mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghildah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran surat At-Taubah ayat 123. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Quran surat At-Taubah ayat 29. Dan beliau melakukan demikian untuk mengikuti langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengumpulkan pasukan muslimin untuk memerangi Syam pada perang Tabuk. Dan beliau berhasil mencapainya dengan susah payah dalam kondisi panas yang menyengat. Dan beliau kembali ke Madinah pada tahun itu juga. Kemudian beliau mengutus Usamah bin Zaid, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat beliau, untuk memerangi daerah jajahan Syam sebagaimana telah diterangkan. Setelah Abu Bakar As-Siddiq memulihkan kondisi Jazirah Arab, lalu beliau mengirimkan pasukannya ke Irak di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Kemudian setelah itu, Abu Bakar menghendaki mengirim Khalid bin Walid ke Syam sebagaimana beliau dahulu mengirimnya ke Irak. Fasyara'a fi jam'il umara'i fi amakina mutafarriqatin min jaziratil arabi. Wa kana qad ista'mala Amr bin al-'As 'ala sadaqati qudaa'ata ma'ahul Walid bin Uqbata fihim. Fa kataba ilayhi yastanfiruhu ila Syami. Inni kuntu qad radattuka 'alal 'amali alladhi wallakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan wa samahu laka ukhra. Wa qad ahbabtu Aba Abdullah an ufriqaka lima huwa khairun laka fi hayatika wa ma'atika minhu illa an yakuna alladhi anta fihi ahabba ilaika. Fakataba ilaihi Amr ibn al-'As, inni sahmun min sihamil islami wa anta abdallahir rami biha wal jami'u laha fangdur ashaddaha wa akhshaha farmi bi fiha. Wa kataba ilal walidi bani ukbata bimisli dhalik warada alaihi mislahu wa qabala ba'da mastakhlafa fi amalihima illal madinati. Abu Bakar mulai mengumpulkan para panglima dari berbagai tempat di Jazirah Arab. Sebelumnya beliau telah menugaskan untuk mengurus zakat Bani Qudha'ah kepada Amr bin Al-As bersama Walid bin Uqbah yang berada bersama mereka. Lalu Abu Bakar menulis surat kepada Amr bin Al-As untuk ditugaskan berangkat ke Syam. Sesungguhnya aku telah menarik kembali tugasmu sebagai pemungut zakat, sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu, lalu menggantikanmu kepada tugas yang lain. Aku berkeinginan wahai Abu Abdullah untuk mengkonsentrasikanmu pada tugas yang lebih baik bagimu untuk dunia dan akhiratmu. Kecuali jika engkau memang merasa tugas yang sudah kamu jalankan itu lebih engkau sukai. Kemudian Amr bin Al-As menjawab surat Abu Bakar, sesungguhnya aku ini bagaikan anak panah dari sekian banyak anak panah Islam. Dan engkau wahai hamba Allah, orang yang memanah dan mengumpulkannya. Maka lihatlah sasaran yang paling berat dan yang paling dikhawatirkan. Maka panahkanlah aku ke sana. Abu Bakar juga menulis surat kepada Al-Walid bin Uqbah yang seperti itu. Dan Al-Walid bin Uqbah juga membalas dengan jawaban seperti itu juga. Kemudian keduanya kembali ke Madinah setelah mereka menunjuk penggantinya. 2. Pidato Abu Bakar As-Siddiq untuk memotivasi pasukan muslimin. Walamma jtama'a an-Siddiq minal juyusi ma'arada qama finnasi khatiban fasna 'alallahi bima huwa ahluhu tsumma hasannasa 'alal jihadi faqala ala likulli amrin jawami faman balagoha fahiyya hasbuh waman amila lillahi kafahullahu alaikum biljiddi wal qasdi fa innal qasda ablagu ala innahu la dina li ahadin la imanalah wala imana liman la khasyatalah wala amala liman la niyatalah ala wa inna fi kitabillahi minasawabi alal jihadi fi sabilillahi lima yanbagi lil muslimi an yuhibba an yakhussa bih hiya najatu lati dallallahu alaiha itnajja biha minal khizyi wa alhaqa bihal karamah albidayah wa nihayah. Ketika jumlah pasukan yang diharapkan Abu Bakar telah berkumpul, kemudian beliau berpidato di hadapan pasukan. Beliau memuji Allah dengan pujian sebagaimana mestinya. Kemudian beliau memberi semangat kepada pasukan untuk berjihad. Beliau berkata, ingatlah, setiap perkara pasti memiliki puncaknya. Barang siapa yang mencapainya, maka cukuplah baginya. Dan barang siapa beramal karena Allah, maka Allah akan mencukupinya. Hendaklah kalian bersungguh-sungguh dalam bekerja, dan jangan berlebihan. Perkara yang pertengahan itulah yang terbaik. Ingatlah, sesungguhnya tidak ada agama bagi orang yang tidak ada keimanan baginya, dan tidak ada iman bagi orang yang tidak ada rasa takut kepada Allah baginya. Tidak ada amal bagi orang yang tidak ada niat baginya. Ingatlah, sesungguhnya pahala jihad yang begitu besarnya dalam kitab Allah membuat seorang muslim harus berusaha keras mendapatkannya. Itulah keselamatan yang Allah telah menunjukkannya. Dengannya Allah akan menyelamatkan seseorang dari kehinaan, dan dengannya Allah akan memberikan kemuliaan. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 7 halaman 5. 3. pembentukan pasukan dan pelantikan para panglima pasukan. Summa aqada liwa'an Yazid bin Abi Sufyana wa ma'ahu jumhurun nasi wa ma'ahu Suhailu bin Amrin wa asbahuhu min ahli Makkah wa harajamahu masyian yuwasihi bima i'tamadahu fi harbihi wa man ma'ahu minal muslimina wa ja'ala lahu timasqa wa ba'asa Abu Ubaidata bin al-Jarrahi ala jundin akhar wa kharajamahu masyian yuwasihi wa ja'ala lahu niyabata khimsa wa ba'asa Amr bin al-Hasi wa ma'ahu jundun akharu wa ja'alahu ala Falistin wa amara kulla amirin an yasluka tariqan ghayra tariqil akhari lima lahadha fi dhalika minal masalihi wa kana siddiqu iktada fi dhalika bi nabiyillahi Ya'quba khina qala libanihi ya baniya la tadkhulu min babi wahidin wa dakhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni ankum minallahi min syai' inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq mulai melantik para panglimanya serta menyerahkan panji-panji perang kepada masing-masing panglima. Kemudian Abu Bakar menyerahkan panji kepada Yazid bin Abu Sufyan. Dia memimpin pasukan yang paling banyak. Ia juga dibantu oleh Suhail bin Amr dan orang-orang seperti dirinya dari kalangan penduduk Makkah. Abu Bakar mengantarkan pasukan Yazid bin Abu Sufyan. Beliau berjalan kaki sambil memberikan pesan-pesan kepadanya bagaimana taktik berperang yang beliau pegangi bersama kaum muslimin. Dan beliau menyerahkan kepadanya untuk menaklukkan kota Damaskus. Abu Bakar juga mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dengan membawa tentaranya. Sambil berjalan, Abu Bakar juga memberikan pesan-pesan serta menyerahkan kepadanya untuk menaklukkan kota Himso atau Homs. Abu Bakar mengutus juga Amr bin Al-As beserta pasukannya untuk menaklukkan Palestina. Dan Abu Bakar memerintahkan kepada semua panglima untuk berpencar lewat jalan yang berbeda-beda. Karena beliau memandang bahwa cara yang demikian itu banyak mendatangkan kebaikan. Abu Bakar As-Siddiq berpendapat demikian karena meniru pesan Nabi Ya'qub alaihissalam ketika menasihati putra-putranya. Wa qala ya baniya la tadkhulu min babi wahidu wa dakhulu min abwabin mutafarriqah. Wa ma ughni ankum minallahi min syai' inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Dan Yakub berkata, hai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain. Namun demikian, aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikit pun daripada takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanyalah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri. Quran Surat Yusuf ayat 67. Fakana suluku Yazid bin Abi Sufyana ala Tabuka. Qala al-Madaini bi isnadihi an syuyukhihi qalu. Wa kana ba'su Abi Bakrin hadhihi al-juyusa fi awwali sanati 13. Qala Muhammad bin Ishaq an Salih bin Kaisana. Kharaja Abu Bakrin mashiyan wa Yazid bin Abi Sufyana raqiban faja'ala yuwasihi. Falama faragha qala ukri'uka salama wa astaudi'uka allaha summan sarafa wa madha yazidu wa ajadda sayru. Adapun jalan yang ditempuh oleh Yazid bin Abu Sufyan adalah melalui Tabuk, berkata Al-Madaini dengan sanadnya dari guru-gurunya. Mereka berkata, Khalifah Abu Bakar mengirim pasukan ini adalah pada permulaan tahun 13 Hijriah. Berkata Muhammad bin Ishaq dari Soleh bin Kaisan, ia berkata, Abu Bakar keluar dengan berjalan kaki. Sedangkan Yazid bin Abu Sufyan naik kendaraan. Beliau memberikan pesan-pesan kepadanya. Setelah selesai, Abu Bakar berkata, "Ukri'uka salama wa astaudi'uka Allah." Aku ucapkan selamat kepadamu dan aku titipkan kamu kepada Allah. Kemudian beliau berpaling, sedangkan Yazid beserta pasukannya terus berjalan dengan semangat. Summa tabi'ahu Surahbi lubnu hasanata. Summa Abu Ubaidata madadan lahuma. Fasalaku ghayra dhalika tariqi. Wa kharaja Amr ibn al-As hatta najala al-aramati min ardi syami. Wa yuqalu inna Yazid ibn Abi Sufyan najala al-Balqa'a awwalan wa nazala Surahbilu bil Urdani wa yuqalu bi Busra wa nazala Abu Ubaidata bil Jabiyati wa ja'ala Siddiqu yamudduhum bil Juyusi wa amara kulla wahidin minhum an yandafa ila man ahabba minal umara'i wa yuqalu inna Aba Ubaidata lama marra bi ardil Balqa'i qatalahum hatta salahuhu wa kana awwala sulhin waqa'a bisyami. Kemudian berangkat pula pasukan yang dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah, kemudian pasukan Abu Ubaidah. Mereka mengambil jalan yang berbeda. Dan berangkat pula Amr bin Al-As dengan pasukannya hingga singgah di Al-Aramat di daerah Syam. Ada yang mengatakan bahwa Yazid bin Abu Sufyan singgah di Balqa lebih dahulu. Surahbil dengan pasukannya singgah di Yordania. Ada yang mengatakan di Busra. Sedangkan Abu Ubaidah beserta pasukannya singgah di Al-Jabiyah. Kemudian Khalifah Abu Bakar menambah pasukan. Beliau memerintahkan kepada masing-masing supaya bergabung kepada siapa yang ia inginkan di antara para panglima di atas. Ada yang mengatakan bahwa pasukan Abu Ubaidah ketika melewati negeri Balqa, Abu Ubaidah memerangi mereka sehingga negeri Balqa membuat perjanjian perdamaian dengan Abu Ubaidah. Dan itu merupakan pertama kali terjadinya perdamaian di negeri Syam. Al-Bidayah wa Nihayah juz 7 halaman 6 bersambung. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna. Dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.